hanya manusia, ucapkan kata setia, tapi sampai bila? Masa kita berbeza, hidup kita hanya sementara. Seteguh mana sekalipun, kiranya bukan lahir di jiwa. Pasti akan runtuh lajua, guna bersama arus masa. Bisa begitu.